Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار. Berkata Syekh Muhammadullah rahimah ta'ala di akhir risalati, fayambaghi lil muslim, maka sudah sepantasnya atau seyogianya bagi seorang muslim, ayyahdaraha wa yakhafa minha, hendaklah dia itu menjauhkan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislamannya. Wa yakhaf minha, dan juga dia harus merasa khawatir, takut, ala nafsih, pada dirinya. Jadi jangan merasa diri kita itu selamat setelah kita masuk Islam kemudian beribadah kepada Allah, tapi tetap kita harus mempelajari hadad-din, agama ini, agar tidak terjatuh itu wuku fi'in nawaqidil Islam, terjatuh kepada pembatal keislaman. Qala Syekh Shalih Fawzan hafizhahu ta'ala asy-syarh qauluhu fayambagi. Jadi ucapan fayambagi yang dikatakan oleh Syekh Muhammad, maknahu, apa maknanya itu? Yajib, artinya wajib. Ay yajib, yajibu alal muslim ay yakhafa minal wuku fiha, artinya wajib bagi seorang muslim ay yakhaf, yaitu takut atau khawatir terjatuh kepada fiha, ini kembali kepada apa? Nawaqid al-Islam, terjatuh kepada pembatal keislaman. Qawlu ayyahdaraha, apa makna ayyahdaraha? Menghindari atau menjauhkan. Ay la yuzaki nafsa, jangan sampai kita merasa diri kita itu sudah suci atau sudah bersih, tidak akan ada noda-noda kesyirikan, tidak akan ada noda-noda yang bisa membatalkan keislaman. La. Wa yaqul ana arif, artinya sampai berkata saya sudah tahu, arif. Wa ana lastu bihajah ila ta'allumiha. Jadi saya enggak perlu lagi, ya, tidak perlu lagi untuk mempelajari pembatal keislaman, tidak perlu mempelajari tauhid, tidak perlu mempelajari apa? Pembatal-pembatal tauhid. Itu ucapan-ucapan la yuzaki nafsa, jangan sampai dia itu seolah-olah dirinya sudah bersih. Wa innan nasa laysu bihaja ila tauhid wa ta'limi. Jadi dia mengatakan apa? Dan sungguhnya manusia itu sudah enggak perlu lagi belajar apa? Tauhid, mempelajari tauhid. Wa nasu muslimun, karena mereka semua sudah muslim. Aminuna minal khatar, artinya sudah aman dari perkara-perkara yang bisa membatalkan keislamannya. Fal insan madama ala qayyidil haya. Jadi namanya manusia itu selama dia itu masih hidup, fa inhu murad lil fitnah, pasti dia akan terus diuji, akan mendapatkan cobaan, akan mendapatkan rintangan. Apakah syubhat, syahawat dan sebagainya, ataupun malal. Wa Ibrahim alaihissalam alladhi kasara al-asnam biyadih. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dia sudah menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh kaum untuk meminta sesuatu atau beribadah kepadanya, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkannya dengan tangannya. Ulqiya finnar, bahkan beliau sudah dilemparkan ke dalam api. Min ajli dzalik, yang dikarenakan perbuatannya tadi. Yaqulu fi du'aihi li rabbi, tetap dia merasa khawatir, merasa takut. Takut apa? Takut al-wuqu fi nawaqidil Islam. Dia khawatir, takut terjatuh kepada pembatal keislaman. Ya. Jadi beliau berdoa kepada Allah, wajidumni wabaniya an na'budal asnam. Artinya, jauhkanlah aku dan juga keturunanku, anak-anakku, cucu-cucuku dan seluruh keturunan, an na'budal, dari beribadah kepada berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Kenapa? Karena sungguhnya banyak sekali dari kalangan manusia yang mereka itu tersesat karena perkara ini. Disebabkan perkara menyembah al-asnam dari berbagai bentuk. Fa Ibrahim alaihissalam khasyia ala nafsi min ibadatil asnam. Maka di sini menunjukkan apa? Nabi Ibrahim alaihissalam dia merasa takut pada dirinya, takut terhadap apa? Peribadatan kepada berhala. Li'anna al-qulubu baina isba'in min asabi'ir rahman. Karena hati ini itu berada di tangan Ar-Rahman, tangan Allah Subhanahu wa taala, bisa dibolak-balikkan. Terkadang mendapat hidayah, terkadang dia zalla. Wa li'anna al-insan qad yazil. Ya. Karena terkadang namanya manusia itu terkadang dia yazil. Terjatuh. Ya. Kepada wa yadil, kepada kesesatan, ba'da huda, setelah dia mendapatkan petunjuk. Kalau dia tidak berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah untuk terus ditetapkan iman dan takwanya, dan juga dia bergaul dengan orang-orang saleh, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk thabat alal haq, mudahkan dia untuk tetap kokoh di atas kebenaran. Tapi kalau dia tidak mau bergaul dengan orang-orang as-salih ataupun alim, dia bergaul dengan orang-orang awam yang mereka kebanyakan mementingkan perkara-perkara dunia, akhirnya masuk kepada syubhat wa syahwat, dan dia tidak tahu perkara tersebut ternyata membatalkan keislamannya. Yaziq wa yadib, tergelincir dan juga bisa terjatuh kepada ad-dhalal setelah dia mendapatkan huda. Bisa jauh, bisa jadi orang seperti itu akan semakin jauh. Fala ya'man al-insan ala nafsihi min az-zayl wa dhalal. Jadi jangan sekali-kali orang itu merasa dirinya itu aman dari perkara-perkara tadi, az-zayl, penyakit-penyakit, ad-dhalal, kesesatan. Kam min 'alim dhalla, berapa banyak dari seorang alim yang dia terjatuh kepada dhal, kepada kesesatan. Mungkin dari satu perkara dia ijtihad kemudian keliru, atau kemudian bisa jadi disebabkan mad'u, disebabkan oleh mad'unya ya, yang dia dakwahi, yang memberikan syubhat, atau bisa jadi dari su'ul faham ya, artinya pemahaman yang kurang baik ya, terhadap suatu perkara ya, dan dia tidak mau diingatkan, ditegur, akhirnya ada rasa al-kibar sehingga dia terjatuh kepada bal ya. Wa kam min taqi fajaron takis, dan berapa banyak pula orang yang tadi yang dianggap bertakwa, paling bertakwa kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah, tiba-tiba dia melakukan suatu perkara dosa, fajar, bahkan dia menjadi berbalik 180 derajat. Tadinya dia orang paling alim, paling bertakwa kepada Allah, rajin beribadah, tiba-tiba dia meninggalkan bentuk-bentuk ibadah yang biasa dia lakukan. Ya, dan bila perkataan yang sangat jelek, tidak menjaga lagi lisannya, ya dan bila. Berapa banyak orang-orang seperti ini? Famadamal muslim taqidul hayat, selama ya, seorang muslim itu masih ya, hidup ya, fa innahu la ya'man 'ala nafsi min al-fitan, tentunya dia tidak akan merasa aman ya, dari berbagai macam fitnah, apa saja, baik itu syubhat wa syahawat ya, ataupun fitnah yang lain, ad-dunya ataupun nisa ataupun juga fitnah yang lainnya. Wallah, la siyama ma'ishtidadil fitnah, terus akan digoncang dengan berbagai macam fitnah yang mungkin yang lebih besar lagi. Rabbi innahunna adlanna kathiran minan nas, jadi Nabi Ibrahim saja beliau berdoa kepada Allah untuk dijauhkan. Karena apa? Sungguh mereka itu semua terjatuh kepada perkara-perkara ini, bukan sedikit, banyak sekali. Qaulhu rahimahu ta'ala, kemudian dikatakan lagi oleh Syekh, wa yakhaf minha ala nafsi, ay yakhaf, artinya dia takut ya, wa la ya'man ya, la ya'manu ala nafsi, artinya dia tidak merasa aman ya, terhadap dirinya ya, terhadap dirinya akan terjatuh kepada hal-hal atau perkara-perkara seperti ini ya, pembatal keislaman. Na'udhu billahi min mujibati ghadabi wa alimi iqabi, artinya kami berlindung ya, atau kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala itu ghadab, marah, atau menyebabkan dia mu'adab ya, dengan adab yang amat pedih. Khatam al-muallif rahimahullah ta'ala hadhi risalah bil isti'adah billah wal i'tisam bihi 'azza wa jalla wal iltija' ilayhi min ghadabi wa asbabi iqabi. Jadi penulis ya, beliau memberikan tulisan di akhir ya, risalahnya, yaitu dengan memohon kepada Allah, itu memohon perlindungan ya, kepada Allah agar dia terhindar dari ghadab Rabbihi, dari kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun juga berlindung dari perkara-perkara yang bisa disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha mimma yu'til muslim al-qaw min Allah azza wa jalla. Dan tentunya seorang muslim harus seperti ini ya. Artinya dia merasa khawatir dirinya ya, berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah ataupun bisa mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha mimma yu'ti al-muslim al-khawf min Allah azza wa jalla. Wa annahu la ya'man 'ala nafsi min al-fitan wa dhalal. Jangan merasa dirinya itu merasa aman ya. Kalau misalkan dirinya merasa aman, itu pasti dia tidak akan mau mendatangi majelis ilmu, pasti. Artinya dia sudah aman, apa yang belajar lagi? Kita sudah tahu. tetap kita terus kaji, barangkali dengan kita mendatangi ilmu, mendengarkan kajian Islam, akan semakin kokoh keimanan kita, akan tahu juga kekurangan yang telah kita lakukan ataupun kekeliruan yang tadinya zaid bisa kembali kepada al-haq, yang tadi yang dhal bisa diluruskan dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa anhu la ya'man 'ala nafsi min al-fitan wa dhalal ma dama 'ala qaid al-hayat. Jadi tidak akan merasa aman dirinya dari segala bentuk fitnah, dari segala bentuk kesesatan selama masih hidup. Wa li hadha yaqulu Ibnu Mas'ud rahimahullah taala, bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, wa li hadha yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Man kana minkum mustanna," barang siapa yang di antara kalian itu ingin mencari ya, tauladan, ya, "fal yastanna biman qad mat," maka carilah ya, teladan yang terhadap orang yang sudah meninggal, karena orang sebelumnya sudah selamat, tidak terhadap orang-orang yang masih hidup. Ya, "fa innal hayy la tu'man 'alaihi al-fitan," karena orang yang masih hidup itu tidak akan aman dari fitnah, sekalipun dia memiliki ilmu, ya, kokoh akidahnya, keimanannya, namun dia tetap akan mendapatkan ujian, cobaan, rintangan yang lebih besar lagi, apakah dia akan selamat atau tidak, sampai dia dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka falyastanna biman qad mat, hendaklah dia mencari ya, tauladan itu terhadap orang yang sudah meninggal, jadi para alim, ulama yang masih, yang sudah meninggal, yang meninggalkan ya, risalahnya yang masih dipelajari oleh kaum muslimin. Jadi fal hayla tu'man 'alai fitnah, karena orang yang masih hidup tidak akan aman dari fitnah. Walau kana ya min atqan nas wa alam, sekalipun dia itu orang yang paling atqa, yang paling bertakwa ataupun yang paling berilmu, madama ala qil hayya fa in muradun lil fitnah, selama dia masih hidup tentunya apa, dia akan terus diberikan berbagai macam rintangan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, apakah dia bisa selamat atau tidak. Wallahu ta'ala muslim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan salat kepada orang yang terbaik dari makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatama Syekh al-Islam hadhi risalah bis-shalah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh al-Islam yaitu Muhammad al-Habbar taala, dia menutup ya, risalah ini dengan as-shalah, maksudnya doa. Doa sini adalah doa as-shalah sini, itu doa al-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha khairul khitam, dan dia adalah termasuk ya, orang yang paling baik, terbaik di muka bumi ini. Fassalatu wassalamu ala nabi masyru'ah fi bidayatil a'mal wa fi khitamihi, dan tentunya ya, mengucapkan salam ya, dan salawat ya, itu kepada Nabi SAW itu termasuk masyru'ah, termasuk yang disyariatkan, baik itu fi bidayatil a'mal ya, sekalipun itu di awal ataupun di akhir amalan. Biqauli ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sehingga Allah dan malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, lalu merintahkan, wahai orang beriman, sallu alaihi, hendaklah kalian itu bersalawat kepada Nabi, wasallimu taslima, dan berikan salam. Wa hada min huquqihi, dan ini termasuk dari haknya Nabi SAW, alaina wa nusalli wa nusallim alaihi, untuk senantiasa memberikan apa tadi, salawat dan berikan salam. Wassalah minallah ala abdi, ma'naha apa makna salah, yaitu salawat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maknanya apa? Atsana 'alaihi fil malail a'la. Jadi kalau disebut Allah Subhanahu Allah Azza wa Jalla itu memberikan salawat ya, kepada hambanya, maknanya apa? Athana alaihi fil malil a'la, mendapatkan pujian ya, mendapatkan sanjungan ya, di hadapan malil a'la, atau di tempat yang paling tinggi di hadapan malaikatnya, di hadapan makhluk-makhluknya. Wassalah minal malaika ma'ana al istighfar lahum. Adapun salawat yang diberikan atau dari malaikat itu maknanya al istighfar lahum. Apabila malaikat ya, memberikan salawat, maknanya itu untuk memberikan apa? Istighfar lahum, memohon ampunan kepada Allah. Wassalah minal adamin ma'ana addu'a lahum. Adapun salawat dari kalangan manusia ya, al-adamiyin, maknanya apa? Ad-du'a lahu, yaitu maknanya adalah berdoa kepadanya, mendoakannya. Fa nahnu idza kunna sallallahu alaihi Muhammad fa inna nad'u Allah ayyathanni alaihi wa islim alaihi bil malil a'la. Artinya maknanya apa? Apabila kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammadin ya, sallallahu alaihi Muhammadin ya, maknanya apa? Agar Allah ya, meminta kepada Allah untuk senantiasa ayyuthani alaih, memuji ya, Nabi Muhammad SAW ya, wa yasallim alaihi, memberikan salam fil mali'ala, di tempat yang paling tinggi. Wallahu ta'ala salam naktab idul qadar ya, ini sudah kita selesaikan. Walhamdulillah, mudah-mudahan pelajaran nawaqidul Islam bisa kita terapkan, kita mencegah dari perkara-perkara bisa mendatangkan keislaman, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menjauhkan ya, ataupun ayyahdara min nawaqidil islam wa yakhaf minha. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.